Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala al-'Allamah al-Faqih al-Usuli al-Utsaimin rahimahullah al-ahkam. Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u. Al-ahkam jama' dari hukum, mufradnya hukum, jamaknya al-ahkam. Makna hukum secara bahasa lughatan al-qada. Ya, al-qada. Al-qada artinya apa? Memutuskan. Ya, memutuskan perkara. Baik. Termasuk yang dicontoh penggunaan dalil penggunaan makna hukum dengan makna al-qada. Wa minhu qawlu ta'ala fi surat az-zumar ayat 46. Az-zumar ayat 46. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi ikhtalifun. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Engkau, ya Allah, yang memberi keputusan, yang memberi hukum, yakni keputusan di antara hamba-hambamu fima kanu fihi ikhtalifun, dalam perkara-perkara yang dulunya mereka berselisih. Ya. Wa min husumni al-hakim bin al-nas qadiyan. Min hadha. Min husumni al-hakimu bin al-nas qadiyan. Dari makna inilah. Seorang hakim yang memberi keputusan di antara manusia yang berselisih disebut qadi. Ya, disebut qadi. Nah, di pengadilan yang memberi keputusan hukum. Baik, ini makna dari segi bahasa. Baik, istilahan. Makna secara istilah maqtadahu khitab asy-syar'i al-muta'alliqu بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو ودع ما اقتضاه خطاب الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع sesuatu yang dituntut oleh khitab pembicaraan syariat ما اقتضاه خطاب الشرع أو بتعبير آخر akhsar min hadha muqtada khitab syar'i. Muqtada khitab syar'i, mungkin kita bisa barangkali mendapatkan di kitab-kitab lain ketika mendefinisikan dengan ungkapan ini. Di ta'birin akhar muqtada khitab syar'i, tuntutan khitab pembicaraan syariat. Tayyib. وهذا يعني التعليق على هذا أيضا نعم تعليق مثلين أو بتعبير آخر مقتضى الشرع نقول وهذا أحسن من تعريف بعضهم خطاب الشرع وهذا أحسن من تعريف بعضهم خطاب الشرع لأن لا يتحد الدليل والمدلول لأن لا يتحد الدليل والمدلول لأن لا يتحد الدليل والمدلول نعم kita katakan apa هذا وهذا أحسن من تعريف بعضهم ini تعريف ini bahwa أحكام حكم secara istilah adalah مقتضى خطاب الشرع ini lebih bagus daripada definisi sebagian ahli usul fiqh yang mendefinisikannya dia mengatakan Al-hukum huwa khitabu syara. Jadi tidak ada kata muqtadah atau maqtadahu. Tapi langsung mengatakan khitabu syara. Yani pembicaraan syariah. Yang didefinisikan hukum. Hukum yang ditunjukkan oleh oleh khitab syara, yang ditunjukkan, yang dituntut oleh pembicaraan syariat. Hukum yang ada di dalamnya, makna yang ada di dalamnya yang dituntut, yang ditunjukkan oleh khitab syara. Adapun khitab syara itu sendiri itu dalil. Yang kita bicarakan hukum, hukum itu madlul. Hukum itu apa? Madlul, hukum itu adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil. Makna yang merupakan hukum yang ditunjukkan oleh dalil. Dalil itu adalah kitabus syara. Pembicaraan syariat itu kitabus syara itu dah dalil. Makna hukum yang ditunjukkan, yang dituntutnya itu madlul. Itu hukum. Jadi kalau didefinisikan dengan kitabus syara, berarti tidak terbedakan antara dalil dengan madlul. Dalil itu sendiri dianggap sebagai hukum madlul. Naam. Adapun dengan mendefinisikan maqtada khitab syara', maqtada khitab syara', tuntutan khitab syara', yakni tuntutan dari satu dalil, makna yang dituntut, yang ditunjukkan olehnya, maka terbedakan. Ya, oleh karena itu dikatakan hada ahsan. Li'alla yattahid ad-dalil wal madlul, agar tidak menyatu ya antara dalil dan madlul. Kitab syar' itu adalah dalil. Kitab syar' itu adalah apa? Dalil. Farmurabi qawlina kitab syar' al-kitab wa-sunnah. Nanti akan datang. Kitab syar' yang dimaksud ini adalah al-kitab dan as-sunnah. Pembicaraan syariat itu adalah al-Quran sunnah. Itu dalil. Nah, makna yang dituntut dari dalil itu yang ditunjukkan, hukum itu, itulah madlul. Kalau diringkas definisinya kitab syar', berarti hukum itu adalah Alkitab was-sunnah. Jadi tidak terbedakan antara makna hukum yang ada di dalamnya yang dipetik dengan dalil itu sendiri. Baik. Kemudian dikatakan al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin, yang terkait ya dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Nah, nu'alliq ala hadha. Hada yush'iru bitasawi jami'il mukallafina fil hukm. Yush'iru bitasawi jami'il mukallafina fil hukmi. Ini yush'iru mengindikasikan ya bitasawi jami'il mukallafin, persamaan seluruh mukallaf fil hukm, dalam suatu hukum. Padahal kan tidak. Tidak demikian. Walidhalik qala ba'duhum, lanjutan ta'liq, walidhalika qala ba'duhum al-awla an nu'abbira bil mukallaf, al-awla an nu'abbira bil mukallaf litadkhula fihi al-ahkamul khassatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ka jam'in nisa'i akthar min 40, litadkhul fihi al ahkamul khassatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ka jam'in nisa'i akthar min 40, walil wahid min hadhihi al ummah ka'anaqi abi burdah ibni niyar hina dhahha qabla as-salah, ka'anaqi abi burdah ibni niyar hina dhahha qabla as-salati, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka satu lahmin فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك متفق عليه. نعم. Jadi definisi ini yaitu al-mutaalliqu bi af'alil mukallafin maqtadah kitab asy-syar' maqtadah kitab asy-syar' al-mutaalliqu bi af'alil mukallafin dengan lafaz jami' seperti ini mengindikasikan persamaan seluruh mukallaf dalam satu hukum. Jika ada satu hukum maka seluruh mukallaf sama. Mengindikasikan seperti itu. Oleh karena itu sebagian ahli usul mengatakan lebih tepatnya kita mengungkapkan pada definisi dengan al-mukallaf. Bukan seluruh mukallaf. Karena al-mukallafin jama' ya, dengan al-ma'rifah dan jama' ini menunjukkan semua mukallaf serentak masuk dalam hukum itu ya, secara sama. Nah, ketika dikatakan al-mukallaf diganti dengan kata al-mukallaf mufrad yang terkait dengan perbuatan-perbuatan seorang mukallaf. Nah, ini berarti tidak ya. Tidak seperti yang pertama. Karena kenapa? Di sana ada hukum-hukum yang sifatnya umum berlaku untuk seluruh mukallafin, ada juga hukum-hukum khusus yang berlaku untuk orang-orang khusus yang lainnya tidak masuk dalam hukum itu. Litadkhula fihi al-ahkamul khassah, agar masuk di dalam definisi ini hukum-hukum khusus untuk Nabi alaihi salatu wasallam ka jam'in nisa'i aktsara min 40, seperti poligami ya, istri lebih dari 4. Ini kan termasuk salah satu hukum syariah, termasuk muqtada khitab asy-syara' al-muta'alliqu bi af'al al-mukallaf, tapi tidak muta'alliq bi af'al al-mukallafin, karena selain Nabi tidak ada yang boleh lebih dari 4, maksimal hanya 4. Walil wahidi min hadhihi, yani ini salah satu contoh khususnya Nabi ya. Nabi punya banyak kekhususan-kekhususan, ada sekian kekhususan-kekhususan. Nah, baik. Walil wahid min hadhihi al-ummah, dan agar masuk pula dalam definisi ini hukum yang hanya berlaku untuk salah satu dari umat ini, seperti ka'anaq Abi Burda ibn Niyar, seperti anak kambing milik Abu Burda ibn Niyar ya, anak kambing biasa, kambing kacang ya, kambing Jawa, yang sebenarnya itu tidak memenuhi syarat untuk kurban. Tapi kan ada kisahnya. Hina dhuha qabla shalah, ketika Abu Burda ibn Niyar belum tahu hukum ya, bahwa penyembelian kurban itu harus dilakukan setelah salat Id, dia menyembelihnya sebelum salat. Maka Rasulullah SAW mengatakan tilka satu lahmi, itu sembelianmu adalah menjadi kambing ya, kambing sembelian biasa yang bisa dimakan dagingnya dan tidak bernilai kurban. Nah, dia kan jadi bersedih kan dengan itu, dia ingin dapat pahala keutamaan kurban. Faqala ya Rasulullah, kata Abu Burda bin Niyar, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna indi, sesungguhnya di sisiku, yakni aku punya jada'atan minal ma'iz. Aku punya ma'iz. Ma'iz itu apa? Kambing kah? Kacang. Ya, bukan domba. Yang usianya jada'ah. Nah, jada'ah pada mazhab Hanabilah itu kan masih berapa? Baru lebih 6 bulan. Itu untuk kambing kacang tidak memenuhi syarat. Yang bisa jada'ah apabila apa? Apabila domba. Nah, do'an, domba boleh. Adapun ma'iz tidak bisa, harus musinnah. Taniyah, yakni harus lebih 1 tahun. Jadi tidak memenuhi syarat yang dia punya, tapi dia tidak punya kecuali itu. Sementara qadar Allah, dia tidak tahu hukum tadi, terlanjur disembeli, tidak sah sebagai kurban, dan sementara dia ingin berkurban. Apa kata Nabi? Faqal, dhahi biha. Sembeli. Ya. Anak kambingmu itu, wala tasluhu li ghairik, dan itu tidak bisa, tidak berlaku hukum ini untuk selainmu. Jadi penghususan untuk Abu Burda ibni Niyar. Baik, ala qaul bahwa ini khusus untuk Abu Burda yang tidak boleh ditiru oleh siapapun dari umat setelahnya. Atau ala qaul yang mengatakan ya, untuk Abu Burda dan siapapun dari umat yang datang setelahnya yang keadaannya sama dengan Abu Burda. Yang keadaannya sama dengan dia. Menyembeli, tidak faham hukum. Dia ingin menyusulkan tapi tidak punya harta. Tapi dia punya, ada peliharaan kambing, dia punya. Tapi tidak memenuhi syarat, ya sudah masuk sama dengan Abu Burda. Tapi kan orang-orang tertentu tetap khusus kan. Tidak semua berlaku. Kalau kita katakan bahwa hukum adalah muqtada khitab syar'il muta'alliqu bi af'alil mukallafin, berarti hukum yang berlaku untuk Abu Burda ini tidak bisa masuk dalam definisi ini. Karena hukum ini terkait dengan perbuatan seluruh apa? Seluruh mukallaf. Padahal ini khusus untuk Abu Burda bi'ainihi au khusus untuk Abu Burda wa man kana biha bihalihi. Wadih? Nah. Ini pembahasannya tajaman-tajaman apa? Tajam-tajaman ungkapan ini. Kalau belajar usul begitu. Ulmusul fiqhi, ulmustalah juga begitu. Tajam-tajaman ungkapan. Jadi diteliti betul setiap ungkapan itu. Ya, ada mu'aradat. Ya, ada kritikan, ada ini. Jadi supaya dicapai definisi yang sesempurna mungkin. Nah. Jadi, yang terbaik apa? Maktabahu kitab syar' atau muktabahu kitab syar' al-mut'adiku bi'afadil mukal. Mukallah. Nah, dengan alasan ini tadi. Baik. Min tolabin au takhirin au wad'in. Muktada khitab syar'i itu tafsirnya, rinciannya apa? Ada tiga. Min tolab, au takhir, au wada'. Berupa tolab, tuntutan, au takhir, pilihan, pemberian pilihan, au wada' atau peletakan. Apa makna tolab, apa makna takhir, wada' akan datang pada penjelasan mufradat definisi ini. Nah, hafidhna al-an. Muktada khitab syar'i atau muktada khitab syar'i المتعلق بأفعال المكلفين وبالأصح بأفعال المكلف من طلب أو تخير أو ودع. نعم. مراجع أصول فقه كفن المستقل علم يبحث علم يبحث يبحث ماذا في علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية bukan tafsiliyah kan maksudnya di fiqh. Tiga yang dipelajari kan begitu. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية satu. Nah, ini kaidahnya. Terus yang kedua wa kaifiyat istifadati minha. Yang ketiga, wahalil mustafid. Al-mustafid huwa al-mujtahid. Hada usul fiqh. Al-fiqh, ma'rifatu, ahkam syar'iyah, al-amaliyah, ma'rifatu al-ahkam syar'iyah, al-amaliyah, jadi bukan ijmaliyah, tapi amaliyah ini bukan akodiyah. Nah, biadillatiha, tafsiliyah, bukan biadillatiya al-ijmaliyah, karena itu usul fiqh. Definisi ini semua harus dihafalkan. Nah, sekarang hukum, hafidhna al-an, maqtada khitab syar'a, maqtada khitab syar'a al-mut'alliqu bi'af'al mukallafin wa bil-asab bi'af'al mukallaf min talab wa takhir wa wada'. Tayyib, fal-murad biqawlina khitab syar'i, yang kami maksud dengan ucapan kami khitab syar'a, pembicaraan syariat adalah al-kitab wa sunnah. Al-Kitab والسنه Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Wal murad bi qawlina al-muta'alliqu bi af'al al-mukallafin Yang kami maksud dengan ucapan kami yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, ma ta'allaqa bi'a'malihim, yang terkait dengan amalan-amalan mereka. Ya. Nah. Karena jika yang terkait dengan i'tiqad, itu pembahasannya di masalah akidah. Baik. Ma ta'allaqa bi'a'malihim, sawa'un kanat, sama saja amalan itu qawlan berupa ucapan, am fi'lan atau perbuatan, ijadan am tarkan. Ijadan yakni mendatangkan ucapan, mendatangkan perbuatan, am tarkan atau meninggalkan suatu ucapan atau meninggalkan suatu perbuatan, tidak mengucapkan dan tidak melakukan. Jadi af'al mukallafin, af'al mukallaf, af'al di sini maksudnya apa? Yani min babi taglib pendominasian, dominasi penggunaan kata af'al, padahal sebenarnya bukan khusus af'al di sini yang dimaksud, karena aqwal juga masuk. Nah, jadi kita mendominankan kata af'al mewakili aqwal. Oleh karena itu dijelaskan af'al maksudnya di sini a'mal. Yang umum, kata yang umum itu amal. Amal itu meliputi apa? Af'al dan aqwal. Ijad dan amtarkan. Baik. Fakharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Nah, saya syaratkan tadi. Maka keluar dengan ini sesuatu yang terkait dengan i'tiqad. Dengan ideologi. Keyakinan dalam batin. Qalbu hati. Fala yusamma hukman bihadhal istilah. Maka tidak disebut hukum berdasarkan istilah ini. Ya, karena yang kita bahas dalam masalah hukum, ini kan pembahasannya usul fikih terkait dengan hukum fikih, dan itu adalah yang sifatnya amaliyah. Jadi ingat terus definisi itu agar nyambung. Anda harus faham dari awal. Awali wahla, labud an tafhamu. Nah, jadi harus ada irtibat setiap pelajaran yang kita masuki itu harus diingat, dikaitkan dengan yang sebelumnya supaya paham. Nah, kan sudah lewat bahwa fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah, makanya di sini hukum yang dimaksud itu berkaitan di af'al mukallaf, amal, supaya tidak masuk dari padanya i'tiqad. Baik. Wal murad bi qawlina al-mukallafin ma min sya'nihim at-taklifu fala yashmalu as-saghira wal majnuna. Mada indakum? Fala yashmalu fayashmalu. Fayashmalu, hada khata. Hada khata, sawibu. As-sawab fala yashmalu. Alliku ala kalimat. على كلمة فيشمل تبو الصواب فلا يشمل أو صوابه فلا يشمل الصواب أو صوابه فلا يشمل الصغير والمجنون. Yang kami maksud dengan ucapan kami al-mukallafin, para mukallaf, adalah ma min sya'nihim at-taklif, yaitu orang-orang yang perkara mereka ya terbebani dengan syariat, maka ini tidak mencakup as-saghir, anak yang belum baligh, anak kecil yang belum baligh. As-saghir ya maksudnya di sini madunal bulugh. Nah, karena yang mukallaf itu adalah yang sudah baligh. Wal majnun tidak pula meliputi al-majnun. Nah, لأن الصغير والمجنون ليس من المكلفين لفقدانهم العقل أهلية البلوغ العقل. Tidak punya keahlian untuk ahliyat at-taklif, لفقدانهم ahliyat at-taklif, bahwa al-aql, karena tidak memiliki keahlian untuk dibebani syariat, yakni akal. Nah, yakni al-majnun. Fasaghir kadzalik, ya, belum punya akal. Sampai dia mumayyiz, sudah mulai punya akal. Nah, tapi oleh karena itu di sana ada rincian. Meskipun dianggap sah ibadahnya, ya, amalannya, tetapi tetap belum terkena hukum yang kita bicarakan. Yang diwajibkan, yang diharamkan. Karena belum mukallaf. Nanti akan datang. Dan itu rinciannya kita pelajari di fiqh. Al-muhim sekarang, masalah mukallaf, as-saghir, madun al-buluh, wal-majnun, ini semua bukan mukallaf. Baik, al-murad biqaulina min talabin, yang kami maksud ucapan kami min talab, ya, berupa talab, yakni apa? Al-amru wal-nahyu. Yang dimaksud dengan talab, tuntutan adalah al-amru wal-nahyu. Al-amru perintah, nahyu larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdaliyah. Sama saja dalam hal ini, apakah amr perintah itu atau nahi larangan itu ala sabilil ilzam dalam bentuk pengharusan, harus dikerjakan, harus ditinggalkan. Harus dikerjakan berarti wajib. Harus ditinggalkan berarti haram. Awil afdaliyah atau perintah dan larangan itu dalam bentuk afdaliyah saja. Ya, sifatnya afdaliyah, yakni perintah untuk melakukan sesuatu yang afdal, yakni mustahab. Perintah untuk, ya, larangan untuk meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan, yang sebaliknya adalah afdal. Nah, larangan untuk meninggalkannya adalah sabil afdaliyah, meninggalkannya afdal, yakni sesuatu yang dimakruhkan akan datang nanti. Jadi masuk dalam sabil ilzam di sini apa? Amr dan nahi, terkait dengan amr adalah wajib, nahi haram. Ala sabil afdaliyah untuk amr mustahab. Kemudian ala sabil afdaliyah untuk nahi adalah makruh. Bisa difahami? Ini tolak. Wal murad bi qaulina au takhirin atau pemberian pilihan khiyar al mubah, sesuatu yang dimubahkan. Nah, ahkamu taklifkan lima kan datang nanti. Wajib dan yang kedua apa? Haram. Ini amr nahi ala sabilil ilzam. Kemudian mustahab makruh amr dan nahi ala sabilil afdaliyah. Tersisa satu. Mubah. Mubah ala sabili at-takhir. Bukan tolab, tapi apa? Takhir. Maksudnya ditakhir. Nah. Min tolabin atau takhir. Tersisa wada'. Wal muradu bi qawlina aw wada'. Aw wada'in. Yang kami maksud dengan ucapan kami wada' adalah as-sahihu wal-fasidu wa nahwuhuma. Contohnya adalah as-sahih. Hadal amal sahih. Ini amalan ini sah. Ya. Amalan ini fasid. Solatnya sah. Solatnya tidak sah. Akad ini sah. Akad jual beli ini sah. Tidak sah. Akad nikah ini sah. Tidak sah. Ya. Fasid ini batil. Nah. Tayyid. Wa nahuhuma. Dan yang semisal dengan keduanya. Dari istilah-istilah hukum wada. Kasyaruti. Seperti syarat. Ini syarat sahnya sholat. Ini syarat sahnya zakat dan seterusnya. Syarat sahnya suatu akad jual beli dan seterusnya. Wal mani'. Al mani', yakni penghalang. Penghalang sahnya suatu amalan. Mimma wada'ahu syari'u. Dari hal-hal yang diletakkan oleh syariat. Pembuat syariat. Oleh pembuat syariat. Min alamatin wa awsafin linnufur wal ilgha, berupa alamat-alamat, ya, tanda-tanda, awsaf, sifat-sifat, linnufur wal ilgha, yang menunjukkan an-nufur berlangsungnya, konsekuensinya, wal ilgha, diabaikannya konsekuensi dari perkara itu. An-nufud, yakni diberlangsungkan, lanjut, dan berlaku konsekuensinya. Ilgha, diabaikan dan tidak lanjut. Nah, Jadi jika, jadi hukum itu ada dua berarti tersimpulkan dari sini. Nah, dan nanti akan datang setelah aqsamul ahkami syar'iyyah, pembagian klasifikasi hukum syariat, tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismain, terbagi menjadi dua, taklifiyah wa wad'iyyah. Nah, taklifiyah ya, lima, khamsa al-wajib wal-mandu wal-muharram wal-makruh wal-mubah. Ini yang sudah kita lewati, min talab wa takhir au takhir, ini masuk dalamnya ahkam taklifiyah. Talab meliputi wajib, haram, mustahab, makruh, takhir, mubah. Kemudian jadi ini hukum taklifi. Kemudian yang wad'i yaitu wad'. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Jika pembicaraannya ini sah, ini batal, ya. Ini syarat sah, ini mani, penghalang sahnya. Nah, ini sah, akad ini berarti lanjut. Konsekuensinya berlaku, berarti terjadi perpindahan kepemilikan. Terusnya, oh ini tidak sah, berarti ilgha. Ya, tidak jadi, tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu pembahasannya apa? Itu pembahasannya pada hukum wad'i. Hukum taklifi yang dibahas adalah wajib, haram, mustahab, makruh, mubah. Itu taklifi. Adapun jika berbicara masalah sah, tidak sah, dan seterusnya, itu pembahasannya hukum wad'i. Difahami? Globalnya begitu. Barakallahu fiikum. Kami sah. Nah? Baik. Ada taklik tentang mubah. Tapi agak panjang, mungkin besok aja. Nah. Ada taklik tentang mubah yang anak ingin sampaikan. Wal murad bi qawlina aw takhir yani al mubah. Nah, ini ada taklik, tapi hadza taklik nuajjiluhu ila al ghad insyaallah. Nah, subhanallah, alhamdulillah, syukran lillah. Dan dosa.